seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara kujang, dan kau pangeranku pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Menjadi gagah saat ku tak bisa, sedikit ku jelaskan tentang ku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Bun, aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya, menjadi jawab saat ku tanya. Sedikit ku jelaskan tentang ku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti seperti detak jantung yang bertaut. Nyawa Thank you.